1881 ya harita urang munggaran patepang tenyana kening sami-sami ngemutan Kemis Februari kembang katresna mekarna ati tewala kaya kasiksa diri antuk nasilih kedal keneng si hati jadi saksi urang silih buka kencandela hati jadi saksi urang duaan silih kedal kencang Jaina ngemplang herang ling katresna urang duaan Talaga suni nu ngajeng kena asing Kemis tungtung Juli 1881 Urang duaan rasmingan jadi Silih asih dugi kaki wari Januari 1881 ya hari taurang munggaran patepang tenyana gening sami-sami ngemutan Kemis Februari kembang katresna mekarna ati tewala kaya kasiksa diri antuk nasilih kedal keneng si hati jadi saksi urang silih buka kencandela hati jadi saksi urang duaan silih kedal kencang Jaina ngemplang herang li katresna urang duaan Talaga suni nu ngajeng ka asih Kemis tungtung Juli 1881 urang duaan rasmingan jadi silih asih Kaki wari